Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Jawabu Su'al fi Jihadid Da'i. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas penjelasan Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri rahimahullah yang menyebutkan adanya ijma' uzur bil jahal dalam masalah kufur akbar yang sama nilainya juga dengan syirik akbar dalam kitab beliau Al-Fisal fil milal wal ahwa wan nihal. Kita lanjutkannya pada tiga paragraf terakhir dari halaman yang kemarin. Wa insya'allahu sana'udu ila syarhi hadal maqami wa ta'liqi ala ibarati ibni hazmin hadihi fi fursatin ukhra iza yassar Allah ta'ala bimannihi wa fadlihi. Insya'allah kita akan kembali menjelaskan maqam, penjelasan di atas, persoalan di atas. Wa ta'liqi ala ibarati Ibnu Hazm hadhihi dan mengomentari ungkapan Ibnu Hazm di atas. Fi fursatin ukhra dalam kesempatan yang lain. Idza yassarallahu ta'ala bimannihi wa fadlihi, apabila Allah Ta'ala memudahkan dengan keutamaan dan karunia-Nya. Uallifu fiha ala ba'di kalami hadzal mukhlifi wa ansifu usulahul munharifata. Saya akan mengomentari dalam kesempatan tersebut sebagian perkataan Abu Maryam Al-Mukhlif ini dan aku runtuhkan pokok-pokok pemikirannya yang menyimpang. Wa ubayyinu zaifastidlalatihi wa azima sanatuatihi wa tazwirahu wa billahi wahdahu taufiqu. Dan saya akan jelaskan kepalsuan cara-cara Abu Maryam Al-Mukhlif berdalil. Wa azima sanatuatihi, dan besarnya sikap berlebih-lebihan dia. Wa tazwirahu, dan pemalsuan yang dia lakukan. Wabillahi taufik, wabillahi wahdahu taufik, hanya Allah semata yang bisa memberi taufik. Imam Syekh Atiatullah di sini menyebutkan beliau akan berusaha dalam kesempatan yang lain untuk menjelaskan perkataan Ibnu Hazm, memberi komentar dan juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran Abu Maryam Al-Mukhlif, cara-cara berdalil dia yang keliru, juga beberapa pemalsuan dan sikapnya yang sangat berlebihannya. Idza yassarallahu ta'ala bimannihi wa fadlihi, jika Allah memudahkan hal itu dengan karunia dan pemberiannya. Wallahualam, apakah beliau sempat menjelaskannya, menulis dalam kesempatan lain yang lebih panjang lebar dari risalah ini atau enggak. Tapi yang jelas sampai hari ini risalahnya belum sampai kepada kita. Ada kemungkinan beliau gugur lebih dahulu ya, sebelum beliau sempat menuliskan hal ini. Wa yakdhibul mukhlifu fi di'aihi annal ulama'a mujmi'una ala anna syirka ghairul kufri ala nahwil ladzi yashrahuhu huwa linnati. Abu Maryam al-Mukhlif juga berdusta ketika dia mengklaim bahwasanya para ulama mujmi'un telah berijma ala anna syirka ghairul kufri, bahasanya syirik itu berbeda dengan kekufuran. Ala nahwil ladzi yashrahuhu walinnas, menurut para ya, yang dia jelaskan kepada orang-orang, syirik akbar itu tidak dengan kufur akbar. Kalau syirik akbar pelakunya disebut musyrik sekalipun dia belum datang kepadanya dakwah. Sebenarnya dia bilang begitu. Nanti kalau sudah datang dakwah berarti bukan musyrik tapi kafir murtad. Wa kalamuhu fi dzalika mangkubun batilun. Penjelasan dia dalam perkara itu mangkut ya, terunduhkan, tertolak, batilun lagi batil. Kama qaddamtu qabla qalilin, bagaimana yang telah saya uraikan sebelum ini ya, di atasnya. Wa bastu dzalika fil maudhi'i allati fil maudhi'i allazi asyartu ilaihi insyaallah taala. Dan penjelasan panjang lebarnya tentang hal itu adalah pada tempat yang telah saya isyaratkan tadi insyaallah. Wallah alam ya, mungkin memang tulisannya sempat jadi, mungkin juga belum jadi, wallah alam. Wa yadzibu fi umurin katsiratin fil ilmi wal amali. Abu Maryam al-Mukhlif juga berdusta dalam banyak perkara, baik dalam masalah ilmu maupun masalah amal, masalah teori maupun praktek. Wa min kadzibihi fil amali wal waqi'i, di antara bentuk kedustaan dia dalam amalan dan dalam realita, dalam tindakan ya. Kalau sebelumnya membahas kedustaan dia dalam masalah teori, dalam ilmu ya, mengklaim ini, mengklaim itu ya, sifatnya perkataan-perkataan tulisan, maka di sini dikasih contoh juga praktek dalam apa, kebohongan dalam bentuk praktek tindakan. Annahu yaqulu lit adba'ihi wa yushi'una fin nasi, bahasanya Abu Maryam al-Mukhlif berkata kepada para pengikutnya, dan mereka yushi'una fin nas, menyebarluaskan berita di tengah masyarakat, di tengah kaum muslimin, annahum hajajul ikhwatal mujahidina wa masyayikhahum wa ulama'ahum, rasanya mereka telah beradu hujah, beradu argumen dengan para ikhwah, para mujahidin, para masyayikh mujahidin dan para ulama mujahidin. Kami sudah debat, adu argumen, hujah dengan mereka. Wa annahum awsalu ilaihim adillatahum za'amu, dan bahasanya mereka telah menyampaikan kepada para ulama, para masyayikh mujahidin, dalil-dalil mereka menurut klaim mereka. Wa annal mujahidin lam yujibu alaiha li'annahum laisa indahum hujatun. Masya Allah. Dan bahasanya mujahidin tidak bisa menjawab karena mereka tidak punya hujah. Mana saya sudah sampaikan pada Syekh Usamah, saya sudah sampaikan kepada Syekh Naiman, saya sudah sampaikan kepada ulama ini dan itu yang dianggap komandan-komandan ulama-ulama mujahidin, tapi mereka tidak pernah memberikan respon balik. Berarti mereka tidak punya dalil, tidak punya landasan. Wa hadza minal kadzibil mubini. Ini merupakan sebuah kedustaan yang nyata. Fa innal mujahidina a'ni qadatahum wa ulama'ahum wa masyayikhahum la ya'rifu aktaruhum an wujudil mukhliti wa atba'ihi fi hadhi dunya. Karena sesungguhnya mujahidin, maksud saya adalah para komandannya, para ulama'nya, para masyayikhnya, sebagian besar mereka tidak mengenal keberadaan Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya di dunia ini. Wala sami'u bifitnatihim, dan mereka tidak mendengar fitnah kekacauan kerisuan yang disebarluaskan oleh Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya. Wala indahum min khabarihim syai'un, dan di kalangan para komandan, para masyayikh, para ulama mujahidin tadi juga tidak ada sedikit pun berita tentang Abu Maryam al-Mukhlif dan kawan-kawannya pengikutnya. Illa ayyakuna khabaron abiron, kecuali sekedar berita angin lewat. Marra alaihi min khilali ba'dil ikhwati, yang didengar selintas saja dari sebagian ikhwah. Anna hunaka nafaron dhalina fil makanil fulani ya'taqiduna takfiral muslimin wa ya'taqiduna anna alla jihadal ana. Sebagian ikhwah yang selentingan secara pintas lalu cerita bahasanya ada kelompok orang sesat di sebuah tempat begini, di sebuah daerah tertentu, yang mereka itu meyakini pengkafiran terhadap kaum muslimin, dan mereka meyakini saat ini tidak ada jihad, wakaza dan seterusnya. Wala adzunnu annahu wasalahu ma yaktubul mukhlifu wala adba'uhu, dan saya menyangka, saya tidak menyangka tulisan-tulisan Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu sampai kepada mereka, sampai kepada para ulama, para masyayikh, para qodah mujahidin. Gimana mau nyampe ya kan? Kalau dicetak dalam bentuk buku umpamanya, emangnya ada anggotanya Abu Maryam al-Mukhlif ngantar ke Surabura ya kan? Gimana akan sampai ya kan? Apa ada yang ngantar ke Yaman umpamanya, ke Yaman Selatan. Walau wasalahum lam yanzuru fiha, seandainya pun tulisan-tulisan mereka sampai kepada para qodah, para masyayikh, para ulama mujahidin, maka para ulama dan qodah mujahidin tidak akan melihat, tidak akan baca. Walalahum hajatun fin nadhari fiha, mereka tidak akan ada keperluan untuk melihat, membacanya. Wattadyi il waqti fil istiwali biha, tidak ada keperluan untuk membuang-buang waktu, menyibukkan diri dengan tulisan-tulisan tadi. Bal maqamuhum a'la, bahkan kedudukan para ulama, komandan mujahidin tadi lebih tinggi. Wa indahum ma yushghiluhum min fadailil a'mali wa adzaimil fi'ali, dan di kalangan para komandan, para ulama mujahidin tadi ada hal yang membuat mereka sibuk, yaitu amal-amalan yang mulia dan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Nasarahumullahu wa ayyadahum, semoga Allah menolong mereka dan meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Ini ceritanya Syekh Abu Atiyatullah Alibi. Sebagian besar komandan, sebagian besar ulama mujahidin itu tidak tahu kalau di dunia ini ada orang seperti Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya. Kalaupun ada berita, paling berita angin lalu aja. Sebentar orang cerita di tempat begini, di daerah itu ada orang punya pemikiran begini-begini. Tulisan-tulisan, brosur-brosur, buku-buku yang ditulis, artikel-artikel yang ditulis oleh Abu Maryam Al-Mukhlid dan para pengikutnya ini tidak sampai kepada komandan-komandan mujahidin, tidak sampai kepada ulama-ulama mujahidin. Kalaupun sampai, kalau ditakdirnya, kalaupun ditakdirkan sampai, ya tidak ada kebutuhan bagi mujahidin untuk melihatnya, membacanya, mengkajinya, buang-buang waktu untuk menyibukkan diri dengannya. Kenapa? Karena mereka sendiri sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan utama yang itu nilainya liruatu sana mil Islam, puncak ketinggian agama Islam, ya, Masya Allah. Apa sempat orang di Afghanistan di gunung-gunung gitu mau buka laptop? Kalau mau ngecas baterainya di mana coba? Di puncak gunung itu. Laptop paling baterai kuat 5 jam, 6 jam. Habis itu mau ngecas emangnya mau buang-buang energi datang ke kota mbak laptop, ya kan? Nggak akan ada kesempatan buang-buang waktu begitu. Mikir cari selamat aja ya, mikir bikin nama, lihat bagaimana sudah habis waktunya. Siang jadi malam, malam jadi siang, apalagi pikir yang begini, nggak akan ada waktunya. Komandan ini syahid, komandan itu syahid, bingung bagaimana ngangkat komandan baru, bingung bagaimana menyampaikan pesan atasan kepada bawahan. Ada banyak pekerjaan yang membuat orang nggak akan sempat mikir yang begini-begini. Syekh Aiman Az-Zawahiri dalam pesan audionya yang berjudul 65 tahun berdirinya negara Israel, itu beliau dalam pesannya itu menyatakan, seandainya saya menemukan jalan untuk sampai kepada kalian, maka saya akan bergabung dengan kalian, wahai mujahidin di Suriah. Tapi saya sekarang ini dalam posisi di sebuah lubang, yang lubang ini juga penting, yang harus kami tutup untuk membentengi kalian dari belakang kalian. Orang tidak mikir gini-gini, mikirnya ini bagaimana ini ruwet, ada konflik. Jabhat Nusrah sama Daulah Islam Irak ada beda paham nih, membuat suasana terlanjur mencuat sehingga semua orang di seluruh dunia tahu gitu. Gimana cara menyelesaikannya, belum lagi di Somalia ini ada pertikaian antara Syabab dengan beberapa elemen fraksi lain ya, yang sebenarnya juga mereka ini elemen dari Asyabab sendiri. Mencuat juga beritanya sampai semua orang di seluruh dunia tahu. Yang itu aja apa beritanya ya, sampai yang menyampaikannya itu mengatakan ini anan nazirul urian. Sebuah ungkapan yang dalam bahasa Arab itu digunakan untuk menyampaikan berita yang sangat penting. Meminta Syekh Aiman Az-Zawahiri untuk segera menyelesaikannya. Alhamdulillah kayaknya sudah agak reda sekarang. Banyak perkara lainnya yang membuat orang gak akan sempat mikir udur jahalah apalah, gak ada waktu untuk itu ya. Bagaimana orang dikusir terancam pembunuhan besar-besaran, bagaimana orang di satu distrik, satu kota besar itu 5.000 lebih keluarga itu 8 bulan gak dapat, gak ada makanan, gak ada tepung, gak ada obat-obatan, gak ada apa-apa di Rotoh, di distrik Rotoh Syarqiyah ya, Rotoh Timur di pinggiran Damaskus itu 8 bulan di blokade, dibombardir tiap hari, gak ada makanan, gak ada obat-obatan, gak ada listrik, gak ada air bersih. Orang serba, gak ada bahan bakar. Orang mau makan aja sulit. Mau beli roti 1.000, 2.000 itu antreannya 1 kilo, 2 kilo. Saking sulitnya bahan makanan. Itu aja kadang pabrik rotinya yang dibom. Gimana orang mau sempat mikir yang urusan begini-begini? Tentulah ngurus nyawa umat Islam itu jauh lebih tinggi pahalanya daripada meributkan masalah yang seperti ini. Wahum ya'lamuna annaha fitnatun wa dhalalatun. Dan mereka, para qodah, para ulama mujahidin, mengetahui hal seperti ini hanya fitnah dan dolala. Innama hiya zauba'atun ta'kudu qalilan minal waqti. Ya, ini hanya sekedar angin ribut sesaat, kekeruhan sesaat, ta'kudu qalilan minal waqti, yang akan berlangsung sesaat saja, tidak lama. Summa tantahi wa tatalasya, kemudian akan berakhir dan lenyap tanpa bekas. Wa laisat wi asyadda mimma khabaruhu wa arafuhu qablaha. Dan fitnah kali ini tidak lebih dahsyat, tidak lebih besar dari fitnah sebelumnya yang telah mereka ketahui, yang mereka telah punya pengalaman dalam menghadapinya. Tidak akan sempat ulama-ulama mujahidin, kuda-kuda mujahidin memikirkan yang seperti ini. Hari ini jangankan komandan dan ulama mujahidin, ya, ulama-ulama Saudi saja yang masih punya nurani itu kesana kemarin galang dana untuk bisa ngirim dana sebanyak-banyaknya ke Suriah, ya. Padahal antum kalau baca koran-koran berbahasa Arab, situs-situs berbahasa Arab itu, bank-bank di Saudi itu menyatakan ilegal. Siapapun mencantumkan, siapapun nama syekhnya, kalau dia mencantumkan penggalangan dana kirimkan ke rekening sekian-sekian, itu semua nomor ilegal. Dan kalau dana itu tertangkap, itu pelanggaran. Dan muftinya Saudi sendiri sudah menyatakan, ya kan, termasuk rajanya, ya, apa, orang-orang yang menggerakkan para pemuda untuk berangkat ke Suriah ini, para pengasuh, ya, akan ada hukuman yang berat, ya. Orang dosen-dosen di Saudi, ulama-ulama Saudi yang hidup mewah aja punya kesadaran, ya, yang masih punya nurani itu untuk mikirkan yang persoalan besar begini, apalagi para komandan mujahidin yang hari-harinya memang hidupnya untuk itu. Tentu akan lebih sadar lagi, apalagi sekarang, ya, Masya Allah, gelombang serangan Syiah di Indonesia, ya kan, untuk mengaburkan masalah Suriah itu luar biasa besarnya. TV orang Syiah ini kan dia menguasai media massa. Koran Republika mereka yang di belakangnya, kan, penerbitan-penerbitan besar, ya, Mizan dan lain-lain, mereka yang menguasai dunia seni, ya, apa, musik lah, novel lah, cerpen lah, apalah, mereka yang menguasai. Termasuk juga sekarang-sekarang ini TV, ya kan, sudah mulai masuk ke TV, bahkan ke jalur hukum, ya, menguasai para pengacara dan lain-lainnya, ya. Dan bagi TV, ya, siapa yang kuat bayar akan dia layani. Seandainya kita bisa ngisi di TV dengan bayaran, bayar TV One lebih banyak dari bayaran Densus, yang akan tampil di TV ustaz-ustaz kita. Saya kita ini tidak punya itu, ya. Maka yang ngisi si A, yang pakai dana luar biasa besar. Bahkan kalau dalam penelitian banyak pihak, Syiah itu sudah menguasai istana itu sejak zamannya Wakil Presiden Sudarmono. Zamannya Presidennya Soeharto, Wakil Presidennya Sudarmono, itu Sudarmono itu sudah direkrut orang Syiah itu tahun 90-an. Tahun 90, ya kan, wakil presiden terakhir kan namanya Soeharto, kan, Habibie, ya kan, 9 94 99, ya kan, Berarti 9 itu, sebelum itu 89, 94 itu mereka sudah mulai masuk ke lingkaran istana orang Syiah ini. 8 tahun lebih cepat dari kita dakwahnya. Fayati hadzal kadzabu al-asyarru wa adba'uhu al-asyirru atau al-asyarru wa adba'uhu al-jahalatu al-maftununa wa yakzibuna 'alan nasi min al-jahalati wal 'ajami al-masakini wa nahwihim. Maka datanglah sang pendusta yang sombong ini, Abu Maryam al-Mukhlid ya, dan para pengikutnya yang bodoh yang terkena fitnah. Wa yakzibuna 'alan nasi, maka mereka berdusta kepada masyarakat. Minal jahlati, yaitu orang-orang yang bodoh, masyarakat yang bodoh. Wal ajamil masakini, dan orang-orang non-Arab yang kasihan sekali. Orang-orang ajam ini, yang gak kenal mana ulama, mana tolibul ilmi. Pokoknya asal orang bisa berdalil, bisa berceramah, bisa bahasa Arab, dianggapnya ulama, yang gak bisa bedakan antara mujtahid dan mukallid. Wanahuhim, dan orang-orang yang seperti mereka. Fayaquluna lahum, maka mereka mengatakan, kelompoknya Abu Maryam al-Mukhlid dan para pengikutnya ini mengatakan kepada orang-orang bodoh tadi, hadhihi hujajuna wa katabnaha wa qulnaha lil mujahidin, inilah hujah-hujah kami, inilah dalil-dalil kami, kami telah menuliskannya dan kami telah mengatakannya, menyampaikannya kepada mujahidin. Walam yastati uradda, tapi mujahidin tidak mampu membantahnya. Sudah kami tulis bukunya, sudah kami sampaikan, tapi mujahidin diam saja, tidak bisa membantahnya. Fayah tajuna bi adami raddil mujahidina alaihim, maka mereka berargumentasi dengan tidak adanya bantahan dari mujahidin kepada mereka. Wa yakzibuna 'alal busata'i dhu'afa'i, kemudian mereka berdusta kepada orang-orang yang busata, orang-orang yang lugu, dhu'afa, orang-orang yang lemah. Dan kalau bisanya hanya bisa menerima ya kan, enggak membuka-buka, enggak mengkaji secara dalam. Oh iya ya, manggut-manggut. Wa ma'alimu annal mujahidina la yarudduna ala amsalihim fil ghalibi, dan mereka tidak tahu bahasanya mujahidin tidak akan membantah orang-orang seperti mereka itu fil ghalibi. Biasanya mujahidin itu tidak akan membantah orang-orang seperti mereka itu illa bimithli qaulillahi ta'ala, kecuali dengan seperti yang Allah firmankan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, masing-masing silahkan beramal, masing-masing dari kita maupun kalian akan beramal menurut keyakinannya masing-masing. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, karena Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang lebih lurus jalannya. Nah, ada waktu untuk melayani kalian, kalian punya pendapat gitu ya, silahkan aja. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih benar jalannya. Faqatallahu al-kadzabin, semoga Allah memerangi para pendusta. Wa manhajul mujahidina wa ulama'ihim wa masyayikhihim wa ansarihim wa sa'iri ulama'il ummatil ma'rufina bil ilmi was salahi wad da'wati ila Allah ta'ala wa tauhidihi ma'rufun masyhurun masturun fi hadhil masaili wa ghairiha. Manhaj para mujahidin, para ulama-ulama mereka, para syekh-syekh mereka, para ansor mereka, dan juga manhaj seluruh ulama Islam yang dikenal luas dengan keilmuannya, kesolehannya, dakwahnya kepada agama Allah, juga dikenal luas ketauhidannya, ma'rufun, sudah dikenal, sudah diketahui, masyhur, sudah terkenal, ya, masturun, sudah tertulis, fi hadhil masail wa ghairiha, dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya, masalah udzur bijahil, masalah mawani takfir, masalah syirik dan kufur itu satu atau dua dan lain sebagainya. Fa ayu hajatin ila kitabati raddin, maka keperluan apa, untuk apa menulis lagi bantahan, au istighalin, au istighalin bimuhajati da'iyin kadibin mutahawikin, atau keperluan apa yang membuat kita harus menyibukkan diri dengan muhajah, dengan membalas hujah, adu argumentasi dengan da'iyin, dengan seorang yang tukang klaim, kadibin, seorang yang pendusta, mutahawik, orang yang sembrono, yang ngawur. Bal huwa bal hadza mujarradu tasawwuri madhhabihi wal ma'rifati bihi kafiyatun fi tayakkuni butlanihi wa annahu dhalalun mubimun mubinun wa murukun minad dini. Bahkan mujarradu tasawwuri madhhabihi, sekedar membayangkan pendapatnya saja, ya, merenungkannya, wal ma'rifati bihi, sekedar mengenalnya saja, kafiyatun fi tayakkuni butlani, sudah cukup untuk meyakinkan akan kebatilan pendapatnya, wa annahu dhalalun mubin, dan bahasanya dia adalah kesesatan yang nyata, wa murukun minad din, dan keluar dari ajaran agama Islam yang benar. Fal yatafattan al-akhul muslimu lihada, maka hendaklah saudaraku se-Islam memahami dengan baik hal ini, cerdas dalam hal ini. Falaisa kullu ahadin yuraddu alaihi, tidak setiap orang harus dibantah. Wala kullu sa'ilin yujabu, dan tidak setiap orang yang bertanya itu harus dijawab. Wa hakadha allamana al-Qur'an wa sunnatu, dan demikianlah Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajarkan kepada kita. Ketika ulama dan para komandan mujahidin tidak menggubris mereka, ini bukan berarti tidak peduli, tapi tidak ada keperluannya. Bayangkan saja, ya, coba kalau pendapat begini ini dibawa ke tengah masyarakat, kayak apa jadinya masyarakat kita, ya. Dibawa ke tengah medan jihad, ya, kayak apa jadinya medan jihad itu. Waqad qila, dalam syair disebutkan, idza nataqa safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Jika orang yang bodoh itu bicara, maka tidak perlu kamu jawab. Yang lebih baik dari menjawabnya adalah diam, biar capek ngomong sendiri. Tapi untuk orang yang tidak bisa membandingkan mana maslahat, mana madarat. Wakila, dalam syair yang lain juga disebutkan, lau kullu kalbin awa alqamtahu hajaran la asdaha sokhru mitqolan bidinari, seandainya setiap anjing menggonggong itu kamu lempari batu, kamu jejali mulutnya dengan batu, niscaya batu nanti akan habis, akhirnya kamu harus beli tiap batunya satu dinar. Masya Allah. Satu batu itu nilainya, bobotnya sama dengan satu dinar emas. Habis untuk, kalau emang kerjaan anjing itu gonggong, kalau kita layani habis. Jam gonggong harus jejali batu, gonggong jejali batu, nanti batunya habis, mau enggak mau beli batu. Satu batu harganya satu dinar. Sayang sekali, satu dinar dibuang-buang untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Wa hadza fikhun ma'rufun ya'rifuhu ahluhu. Dan ini adalah pemahaman yang sudah sangat dikenal, yang diketahui oleh para ahlinya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia terkena fitnah, niscaya engkau tidak memiliki sesuatu pun untuk menolongnya. Engkau tidak akan memiliki daya upaya apapun untuk mencegah dia dari fitnah yang Allah kehendaki menimpa dirinya. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad qala lahu rabbuhu. Nabi SAW sendiri telah diberitahu, telah diberi wahyu oleh Rabbnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, orang-orang musyrik katakan. Wa ma anta 'alaihim bijabbar, dan engkau bukanlah orang yang memaksa. Engkau bukan tukang memaksa, engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu 'aid, maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an ini orang yang punya rasa takut kepada ancaman Allah. Kalau enggak mau dengar, enggak mau takut dengan ancaman Allah, ya sudah, biarkan saja. Enggak usah diurus. Wallahualam bishawab. Demikian yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.